السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين أعزكم الله، kita sampai pada fasal tentang at-targhib fi shaum Ramadan, dorongan untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Sudah kita terangkan di pasal pertama, yaitu tentang keutamaan puasa dan keutamaan bulan Ramadan. Yang dua-duanya, keutamaan puasa dan keutamaan bulan Ramadan, sudah cukup menjadi dorongan yang kuat untuk kita berpuasa dan semangat dalam berpuasa. Ditambah lagi pasal khusus tentang at-targhib, dorongan untuk berpuasa pada bulan Ramadhan. Raghbah syari' al-hakim, membuat syariat yang bijaksana subhanahu wa ta'ala, fi shaumi Ramadhan mubayyinan fadlahu wa 'uluwa manzilatahu. Allah yang membuat syariat, Allah yang maha bijaksana, mendorong untuk berpuasa pada bulan Ramadhan dengan menjelaskan keutamaannya dan dengan menjelaskan tingginya kedudukan puasa. Walau kana 'ala shaimi dhunubun kazabadil bahri, maka jika ada pada orang yang berpuasa itu dhunubun kazabadil bahri, dosa-dosa seperti buih di lautan banyaknya, maka ghufrat lahu bisababi hadhihi al-ibadah, maka dosa-dosa yang banyak tersebut akan diampuni bisabab, dengan sebab hadhil ibadah at-thayyibah, dengan sebab ibadah yang baik ini, al-mubarakah, yang diberkahi ini. Sebagaimana diriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa beliau bersabda, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadhan imanan wa ihtisaban, dengan keimanan dan dengan mengharapkan hisab, ihtisab mengharapkan hisab, yakni betul-betul ikhlas karena Allah, mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan balasan yang baik di sisi Allah. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan betul-betul imanan wa ihtisaban, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni baginya semua yang telah lewat dari dosa-dosanya. Taqaddam, apa yang telah lewat, min dhanbihi, dari dosa-dosanya. Berarti ikhwan ibnina azakumullah, keutamaan puasa dalam riwayat yang ma'ruf rawahul Bukhari wa Muslim ini besar sekali. yaitu mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Rasulullah tidak mengatakan sebagian duna ba'd, sebagian tidak sebagian yang lain, tetapi mengatakan dengan umum, ma taqaddama min dzambi, apa yang telah lewat dari dosa-dosanya. Maka sebagaimana dikatakan oleh penulis, walaupun dosanya kazabadil bahri, seperti buih di lautan, maka dengan kuasa pada bulan Ramadan akan diampuni seluruh dosa-dosa tersebut. Ini dorongan yang kuat untuk kita semangat dalam berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian yang perlu kita ingat, ada syaratnya. Tidak semua orang berpuasa bisa mengampuni dosa-dosanya. Tetapi yang dimaksud yang akan mengampuni dosa-dosanya adalah seorang yang berpuasa dengan syarat imanan wahtisaban. Karena keimanan dan karena mengharapkan hisab di sisi Allah. Ini alasannya atau ini niatnya. Maka barang siapa yang puasa karena riya, tidak ada pahalanya. Siapa yang puasanya bukan karena Allah, tidak ada pahalanya. Siapa yang puasanya karena kebiasaan masyarakat, umumnya manusia, enggak pantas kalau saya enggak puasa. Hanya karena itu, bukan karena Allah, maka juga tidak dapat pahala dan tidak mengampuni dosa-dosanya. Tetapi Rasulullah menyatakan bahwa yang akan mengampuni dosa-dosa adalah orang yang berpuasa karena imanan wahtisabah. Wa'anhu radhiyallahu anhu, dan juga dari beliau, masih dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, an Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa beliau bersabda pula, as-salawatul khams wal jum'ah ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza tunibatil kaba'ir. Salat yang lima waktu, kemudian Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, semuanya merupakan mukaffirat, pengampunan-pengampunan dosa atau penghapusan-penghapusan dosa. Lima bainahunna, terhadap dosa-dosa yang ada di antaranya. Setiap sholat akan mengampuni dosa antara sholat dengan sholat. Di bawah Jum'ah ila Jum'ah, maka mengampuni dosa-dosa yang seminggu. Ramadan ila Ramadan, Ramadan ke Ramadan, menghapusi dosa-dosa yang dari Ramadan ke Ramadan, berarti satu tahun. Semuanya mukaffirat lima bainahunna, mengampuni dosa-dosa apa yang ada di antara satu dengan lainnya. Kemudian dikasih syarat berikutnya, semua dengan syarat tadi, ya, sholatnya sholat yang imanan wahtisaban, yang sholatnya ikhlas karena Allah dan karena mengharapkan pahala dari Allah. Jumat pun demikian, yang betul-betul ikhlas karena Allah. Ramadan, pada Ramadan juga sama. Berarti niat ikhlas itu adalah syarat bagi seluruh amalan, syarat diterimanya seluruh amalan. Sebagaimana seorang muslim atau seorang manusia masuk Islam dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, yang dua syahadat ini menjadikan seorang yang tadinya kafir jadi muslim, dan dengan dua ini pula semua amalan diterima di sisi Allah. Orang kafir kalau sholat, puasa, haji tidak diterima sampai dia mengucapkan syahadat. Orang muslim yang sudah mengucapkan syahadat ini, kalau mengamalkan sholat, puasa dan seterusnya, kalau tidak dengan prinsip la ilaha illallah dan tidak dengan prinsip Muhammad dan Rasulullah, juga tidak diterima. Apa maksudnya prinsip la ilaha illallah? Prinsip la ilaha illallah adalah tidak beribadah kecuali kepada Allah. Maka sholatnya hanya untuk Allah, karena Allah, bukan karena orang, bukan karena manusia, bukan karena dunia, bukan karena keuntungan duniawi. Demikian pula haji, demikian pula puasa, demikian pula seluruh ibadah harus dengan dasar ikhlas. Yang ikhlas ini inti dari la ilaha illallah. Yang kedua syaratnya adalah Muhammad dan Rasulullah, harus sesuai dengan syahadat Muhammad dan Rasulullah, artinya harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Salat seperti Rasulullah SAW, puasa seperti Rasulullah puasa, haji seperti Rasulullah haji, dan semua ibadah Ini syarat kedua. Maka barang siapa yang beribadahnya ikhlas hanya untuk Allah saja dan caranya hanya seperti Rasulullah SAW, maka diterima ibadahnya dan akan memberikan atau mendapatkan pahala dan akan mengampuni dosa-dosa sholat ke sholat, Jumat ke Jumat, dan Ramadan ke Ramadan, akan mengampuni dosa-dosa. Kemudian syaratnya yang berikutnya dalam riwayat ini, idza tunibatil kaba'ir, jika dijauhi dosa-dosa besar. Syaratnya akan diampuni seluruh dosa-dosanya kalau menjauhi atau ditinggalkan dosa-dosa besar. Artinya bukan orang yang bermaksiat dengan dosa-dosa yang besar. Dosa besar itu dosa yang diancam oleh Allah, atau dalam riwayat Rasulullah SAW yang sahih, diancam dengan nar. Ini dosa-dosa besar. Para ulama ikhtilaf tentang definisi kabair, dosa-dosa besar. Di antara mereka yang rajih adalah yang disebutkan bahwa barang siapa yang berbuat dosa dengan dosa-dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, seperti membunuh, disebutkan dalam Al-Quran dengan man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam, barang siapa yang membunuh seorang muslim mukmin dengan sengaja, maka dia balasannya adalah jahannam. Demikian pula dosa-dosa lainnya. Berarti kata para ulama bahwa yang akan dihapuskan adalah dosa-dosa selain dosa besar, walaupun sepenuh buih di lautan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anhu, diriwayatkan pula dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sa'id al-mimbar. Bahwasanya Rasulullah sallallahu Nabi naik ke mimbar. Faqala, kemudian berkata, amin, amin, amin, 3 kali. Qila, dikatakan kepada beliau, ya Rasulullah, innaka sa'adtal mimbar, faqulta amin, amin, amin. Wahai Rasulullah, engkau naik ke mimbar dan mengatakan amin, amin, amin. Kenapa? Kata para sahabat. Dalam riwayat lain disebutkan, alama amanta ya Rasulullah, engkau mengaminkan apa wahai Rasulullah, alama amanta. Maka Rasulullah bersabda, inna Jibril alaihi salam atana, sesungguhnya malaikat Jibril datang kepadaku. Faqala, kemudian berkata, man adraka syahra ramadhan falam yughfar lahu fadakhala an-nar fa'ab'adahu Allah, qul amin. Barang siapa yang menemui bulan Ramadan kemudian tidak mendapatkan ampunan dan kemudian masuk neraka dan Allah jauhkan dia, qul amin, katakan amin. Maka Rasulullah mengatakan amin. Fakultu, maka aku katakan, kata Nabi, amin. Kalau Jibril mengatakan, kul amin, katakan amin, maka Rasulullah mengatakan amin. Dalam riwayat yang lebih jelas disebutkan, atau lebih lengkap malah, disebutkan bahwa ketika Rasulullah naik ke mimbar, Rasulullah mengatakan amin, amin, amin. Ketika ditanya, alama amanta ya Rasulullah, engkau mengaminkan apa wahai Rasulullah, maka beliau menjawab, atani Jibril, datang kepadaku Jibril. Faqala, kemudian berkata, raghima ankum ri'in, semoga rugi, semoga celaka yang rugi, yaitu orang yang dzukirta 'indahu falam yusalli 'alaihi, disebut namamu tapi dia tidak berselawat kepadamu, disebut namamu di sisinya tapi tidak berselawat kepadamu, maka orang ini mudah-mudahan rugi. Kata Jibril, qul amin, katakan amin. Maka Rasulullah mengatakan amin. Ini doa pertama. Doa kedua, raghima ankum ri'in adraka syahra ramadhan falam yughfar lahu, qul amin. Celaka, mudah-mudahan rugi seorang yang masuk kepada bulan Ramadhan tetapi tidak mendapatkan ampunan, artinya tidak bisa memanfaatkan bulan Ramadhan, akhirnya tidak mendapatkan ampunan karena tidak bisa memanfaatkan bulan Ramadhan dengan baik. Qul amin. Katakan amin. Maka Rasulullah menjawab amin. Yang ketiga, Jibril mengatakan raghima antum ri'in adraka abawaihi au ahadahuma falam yudkhilahu aljannah. Semoga rugi seorang yang sempat bertemu kedua orang tuanya atau salah satunya tapi tidak bisa memasukkan dia ke dalam jannah. Katakan amin. Maka Rasulullah mengatakan amin. Berarti tiga doa yang diucapkan oleh sebaik-baik malaikat diaminkan oleh sebaik-baik manusia. Afdhalul malaikah Jibril wa khairun nas khairul bashar, sebaik-baik manusia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka doa yang diucapkan oleh malaikat yang termulia diaminkan oleh manusia yang termulia, maka ini pasti dikabulkan. Kalau sudah pasti dikabulkan, berarti ini kedudukannya bukan doa lagi, tapi pernyataan pasti rugi kepada tiga golongan. Pasti rugi, pasti rugi, pasti celaka orang yang dalam keadaan mendapatkan kesempatan tapi tidak bisa memanfaatkan kesempatan itu. Ini celaka. Dapat kenikmatan. Kesempatan itu nikmat. Ni'matan maghrurun fihi makathirun minan nas. Dua kenikmatan yang banyak manusia dalam keadaan lalai, tidak sadar kalau dia punya nikmat itu, yaitu as-sihhatu wal farah, kesehatan dan kesempatan. Ini kesempatan, dia dalam keadaan disebut nama Nabi di sisinya Rasulullah, maka kita tidak mengatakan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Rugi. Kesempatan kita dapat pahala. Kesempatan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena barang siapa yang bersalawat kepada Nabi, maka Allah akan memberikan 10 salawat kepadanya. Man shalla alayya salatan sallallahu alayhi biha 'ashran, kata Nabi. Barang siapa yang bersalawat kepadaku dengan satu kali salawat, maka Allah akan memberikan 10 salawat kepadanya. Berarti yang mendapat salawat banyak mana Nabi dengan orang tadi? Itu banyak Nabi. Karena dia bersalawat kepada Nabi sekali dan dia mendapatkan 10. Sedangkan yang bersalawat kepada Nabi seluruh manusia muslimin dari mulai zaman beliau sampai hari kiamat. Ya, jangan dikira loh, Nabi satu kita 10. Barang siapa yang salawat kepadaku, kata Nabi, maka Allah akan berikan salawat kepadanya 10. Pahalanya 10 kali. Maka barang siapa yang disebut nama Nabi di sisinya tapi tidak bersalawat, maka dia dalam keadaan rugi, kata Jibril, mudah-mudahan rugi, kata Nabi, amin. Yang pertama, jadi itu adalah akhlak seorang ahlu sunnah kalau disebut nama Nabi kemudian bersalawat, bukan akhlaknya ahlu bid'ah sufi saja. Itu kan NU, nah, ahlu sunnah sejak dulu paham kalau disebut nama Nabi kita bersalawat, yang mendengarnya pun bersalawat. Nah, kalau tidak bersalawat rugi. Nah, yang kedua yang berkaitan dengan pelajaran kita yaitu masalah Ramadan. Seorang yang sempat masuk dalam bulan Ramadan berarti dia dalam keadaan mendapatkan kesempatan besar, kesempatan untuk mendapatkan ampunan, kesempatan untuk mudah mendapatkan pahala, kesempatan untuk dia beramal dengan amalan-amalan yang besar di hari itu, dan kesempatan mendapatkan pahala dari Allah yang berlipat kalinya. Tetapi ada orang yang masuk dalam bulan Ramadan tapi tidak bisa memanfaatkan bulan Ramadan. Tidak berpuasa di siang harinya, atau tidak sholat tarawih di malam harinya, atau tidak beramal dengan amalan yang saleh ketika itu, tidak banyak sedekah. Rugi dia. Maka Jibril mengatakan semoga rugi seorang yang masuk pada bulan Ramadan tapi tidak bisa mendapatkan ampunan. Artinya karena dia tidak imanan wahtisaban puasanya, atau bahkan tidak puasa sama sekali, atau dia batal sekian hari dia tidak berpuasa, tidak ada alasan sama sekali, maka orang ini tidak memanfaatkan bulan Ramadan dan tidak memanfaatkan bulan yang besar, bulan maghfirah, bulan rahmah. Maka kata Jibril semoga rugi, kata Rasulullah amin. Maka pasti digabungkan, pasti rugi orang yang seperti itu. Yang ketiga, seorang yang ketemu dengan kedua orang tuanya, padahal ini kesempatan emas kesempatan besar. Barang siapa yang ketemu dengan kedua orang tuanya, maka dia sangat mudah untuk mendapatkan keridhaan Allah, karena ridhallah firidhal walidain. Keridhaan Allah itu pada keridhaan kedua orang tua. Wasahatuhu bisakhatil walidain, dan kemurkaan Allah karena kemurkaan atau pada kemurkaan orang tua. Maka kalau seorang anak berbakti pada orang tuanya meninggal dalam keadaan ridha, maka Allah ridha kepadanya. Berbakti pada orang tua, ihsan lil walidain, itu pahalanya sangat besar sekali. Allah selalu memerintahkan setelah tauhid orang tua. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Terus wa bil walidain ihsan. Beribadahlah kepada Allah. Kemudian setelah itu jangan berbuat syirik kepada dan jangan berbuat syirik kepadanya. Setelah itu dan kepada orang tua berbaktilah. Demikian pula ketika syukur, anishkurli wali walidai, syukurlah kepadaku dan kemudian kepada orang tua kamu. Berarti hak orang tua di bawah hak Allah. Ini besarnya hak orang tua. Maka barang siapa yang tidak menemui orang tuanya meninggal dalam keadaan dia belum dewasa, atau orang tuanya meninggal dalam keadaan dia masih kecil sekali, dia besar sudah tidak ada orang tua, dia tidak mendapatkan kesempatan untuk berbakti pada kedua orang tua. Tetapi seorang yang bertemu dengan kedua orang tuanya, masih sempat dia bisa berbakti, bisa membuat ridho kedua orang tuanya, tapi ternyata tidak memanfaatkannya. Dia justru durhaka pada kedua orang tua, membuat marah, membuat murka, membuat orang tuanya sampai nyumpahi, sampai marah, sampai melaknat. Na'udzubillah. Fahada radhina ankum ri'in adraka abawaihi walam yudkhilahu jannah. Berarti dia orang yang paling rugi, karena sempat ketemu dengan dua orang tuanya, tapi tidak bisa memanfaatkannya untuk menyebabkan masuk surga, yaitu mendapatkan pahala dari orang yang berbakti. Maka Jibril mengatakan semoga rugi, dan Rasulullah mengatakan amin. Inilah tiga amin yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Amin, amin, amin. Berarti yang berkaitan dengan pembahasan kita dari hadis ini adalah ucapan barang siapa yang masuk dalam bulan Ramadan tapi kemudian tidak memanfaatkannya, akhirnya tidak mendapatkan ampunan dan justru masuk neraka, dan Allah jauhkan dia dari rahmat. Ini orang yang paling rugi. Maka hadis ini pun dimasukkan ke dalam bab dorongan untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Jangan sampai kita melewatkan dengan kemaksiatan, dengan kedurhakaan kepada Allah. Yang kedua, selain puasa itu mengampuni dosa, yang kedua istijabatul doa, dikabulkannya doa. Wal'idqu minan nar, dan dibebaskannya dari neraka. Ini pun dorongan untuk seseorang berpuasa. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna lillahi fi kulli yawmin wa lailatin utaqa minan nar fi syahr ramadhan, wa inna li kulli muslimin da'watun yad'u biha fa yustajabu lah. Kata beliau alaihi salatu wassalam, inna lillahi, sesungguhnya Allah memiliki, fi kulli yawmin wa lailah, setiap malam atau setiap sehari semalam ada orang-orang, atau Allah memiliki orang-orang yang telah dibebaskan dari api neraka. Fi syahril Ramadan, dalam bulan Ramadan. Wa inna li kulli muslim da'watun yad'u biha, dan sesungguhnya bagi setiap muslim waktu itu ada doa yang dia berdoa dengannya, fayustajabulah, dan kemudian dikabulkan doanya. Hadis Abu Al-Bazzar dan Imam Ahmad dari jalan A'mash. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang yang berpuasa mendapatkan keutamaan, yaitu ada yang dibebaskan dari api neraka setiap malamnya, lalu subhanahu wa ta'ala, dan ada doa yang dikabulkan ketika puasa itu. Ini juga besar sekali kesempatan kita untuk meminta kepada Allah, berdoa dan dikabulkan doanya adalah pada waktu puasa. Yang ketiga, dimasukkan termasuk golongan para siddiqina wasyuhada. Golongan para siddiqin dan syuhada. Siddiqin adalah orang-orang yang membenarkan, dan di antara orang siddiqin adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Itulah as-siddiqun. Sedangkan syuhada seperti Umar dan Uthman dan para sahabat lainnya. Karena Rasulullah SAW ketika di Gunung Uhud dan kemudian gunung itu goncang atau goyang bergerak, maka Rasulullah mengatakan uskun Uhud, tenanglah wahai Uhud, uskun Uhud, tenanglah wahai Uhud, sesungguhnya ma alaika illa rasulun wasiddiqun wasyahidain. Tenang wahai Uhud, sesungguhnya tidak ada di atasmu kecuali Rasul, Siddiq dan dua syahid. Waktu itu Rasulullah dengan Abu Bakar, Umar dan Uthman. Dikatakan Rasul, Siddiq dan syahidain, dua syahid. Umar dibunuh syahidan oleh Abu Lu'lu' dan kemudian Ali bin Abi Thalib oleh seorang Khawarij. Ibn Muljim Al-Khawarij, sahih. Ibn Muljim. Uthman dibunuh oleh Khawarij. Kalau Uthman dibunuh oleh Khawarij karena yang membunuhnya tidak satu, tapi di kroyok rame-rame oleh partai demonstran dari kalangan Khawarij. Nah, mereka syahid karena dinyatakan oleh Rasulullah SAW dengan syahidain. Tidak ada di atas kalian kecuali Rasul, Siddiq dan syahidain. Golongan orang-orang yang berpuasa akan dimasukkan ke dalam para siddiqin wa syuhada. Diriwayatkan dari Amr ibn Murrah al-Juhani radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabiy, datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqala ya Rasulullah ara'aita in shahidtu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah wa sallaitul khums wa sallaitul khams wa adaitu az-zakah wa sumtu ramadan wa qumtuhu famimman ana. Ya Rasulullah, kalau aku bersaksi, bersyahadat bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bahwasanya engkau adalah utusannya, utusan Allah, dan aku sholat lima waktu, dan aku menunaikan zakat, dan aku berpuasa pada bulan Ramadhan, wa qumtuhu, dan aku qiyamul lail, puasa bulan Ramadhan, dan aku sholat tarawih di malam harinya. Famimman ana, maka aku termasuk golongan apa? Qala minas siddiqin wasyuhada, kamu akan digolongkan kepada golongan para siddiqin wasyuhada. Demikian kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih. Setelah anjuran, dorongan, pemberi semangat untuk berpuasa dengan riwayat-riwayat ini, keutamaan-keutamaannya mengampuni dosa dan kemudian dikabulkan doanya, dimerdekakan dari api neraka atau dimerdekakan, dibebaskan dari api neraka, kemudian digolongkan kepada para siddiqin dan syuhada, ini tentunya sudah cukup menjadi golongan besar untuk seseorang semangat dalam puasa Ramadan dan menyempurnakannya dengan qiyamul lail. Sedangkan yang kelima adalah terhib, kebalikannya, ancaman bagi yang meninggalkan puasa. Terhib min iftari syai'in min Ramadan amdan, ancaman bagi orang yang berbuka pada bulan Ramadan dengan sengaja. Diriwayatkan dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, bainama ana naimun, ketika aku dalam keadaan tidur, atani rajulan, datang kepadaku rajulan, dan mimpi Rasulullah SAW adalah hak, ya, mimpi Rasulullah SAW adalah wahyu, sedangkan mimpi orang lain selain Rasul bukan wahyu. Maka jangan kemudian berdalil dengan mimpi beralasan Rasulullah kan mimpinya tidak bisa. Kalau Rasulullah mimpinya adalah wahyu, sedangkan selain Rasul mimpinya tidak dianggap, tidak mempengaruhi hukum, tidak menambah, tidak mengurangi, tidak berubah yang halal jadi haram, dan tidak berubah yang haram jadi halal. Walaupun mimpinya kiai, pimpinan para kiai, tetap bukan dalil, bukan hujjah sama sekali. Walaupun mimpinya aulia, bukan dalil. Paling tinggi dari mimpinya aulia, orang-orang yang saleh maksudnya, bukan wali-wali palsu, aulia usyawar, tukang-tukang sihir, bukan itu. Tapi sesungguhnya para wali, yaitu orang yang beriman dan bertakwa, itu aulia Allah. Mimpi mereka paling tingginya adalah kabar gembira atau peringatan. Sudah, itu paling tinggi. Kabar gembira itu bisyarah, kabar gembira, atau peringatan. Mimpi yang buruk adalah peringatan, hati-hati. Nah, hanya sebatas itu. Tidak bisa merubah hukum, tidak bisa merubah syariat. Adapun mimpi Rasul adalah wahyu, mimpi Rasulullah adalah hak. Maka Rasulullah mengatakan, ketika aku dalam keadaan tidur, datang kepadaku dua orang, fa'afada bidabu'i atau bidabu'i, maka keduanya mengambil pundakku, jadi mengajak dengan memegang pundaknya. Fa'ataya bijabal, keduanya membawa aku ke sebuah gunung, wa'ran, gunung yang terjal. Faqala, maka keduanya berkata, is'ad, naiklah kamu. Faqultu, maka saya katakan kepada Nabi, inni la utifu, aku tidak mampu menaikinya. Faqala, maka kedua orang tadi berkata, sanusahiluhu lak, kami akan memudahkannya untukmu. Naik. Fasa'adtu, maka aku pun menaikinya. Dan tentunya dimudahkan oleh dua malaikat tadi. Hatta idza kuntu fi sawadil jabal, sampai aku tiba di hitamnya gunung, yang tengah-tengah gunung di puncaknya. Idza bi aswatin syadidah, tiba-tiba aku mendengarkan suara yang keras, jeritan-jeritan yang keras. Kuntu, ma hadhihi aswat, aku katakan kepada dua orang tadi, suara apa itu? Qalu hada awa'u ahlin nar, ini adalah jeritan-jeritan penduduk neraka. Tumman talaqabi, kemudian orang tadi membawa aku untuk melihatnya. Fa idza ana biqaumin mu'allaqina bi'araqibihim, maka tiba-tiba aku melihat orang-orang yang digantung di urat-uratnya, yang ditarik gantung itu adalah urat belakangnya itu, belakang kaki ada urat, itu digantung di situnya. Digantung dengan uratnya saja diseret di atas. Musyaqqaqatan ashjaquhum, dalam keadaan robek bibir dan mulut-mulut mereka. Tasilu ashjaquhum daman, dalam keadaan mengeluarkan darah dari tenggorokan atau dari bibirnya. Qala qultu man haula, siapa mereka itu yang mukanya apa bibirnya robek semua dan bercucuran darah dalam keadaan digantung di urat belakang kakinya itu. Qala, siapa mereka, kata Nabi. Dijawab, alladzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim, mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum waktunya. Yani sebelum waktu berbuka, mereka sudah berbuka, sudah makan dan minum dalam keadaan masih siang hari. Yani apalagi yang tidak berpuasa. Ini yang berbuka sebelum waktunya, demikian ancamannya. Diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra, kama fi Tuhfatul Ashraf, diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban dan Hakim dengan sanad yang sahih. Adapun yang diriwayatkan, wa amma ma yurwa anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, Adapun apa yang diriwayatkan oleh beliau alaihissalatu wassalam, man aftara yawman min ramadhan muta'ammidan la yajzi'uhu siyamud dahri wa insamahu, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadhan dengan sengaja berbuka, barang siapa yang berbuka satu hari saja pada bulan Ramadhan dengan sengaja, maka tidak akan bisa dibayarnya, dibalas dengan puasa sepanjang masa, walaupun bisa dia berpuasa, tidak bisa terbayar. Adapun hadis ini ada kelemahan, dhaif. Kalau mau mengancam seseorang yang berbuka, maka ancamlah dengan hadis yang sahih, yaitu hadis yang pertama tadi. Adapun hadis ini, hadisnya fihi dha'fun, fa hadzal hadits dha'ifun la yashih, hadis yang lemah dan tidak sahih. Wa sayatil kalamu alaihi muwassalan, dan akan datang nanti penjelasannya secara rinci dha'ifnya hadis ini insyaallah pada babnya. Akamu siyam. Setelah anjuran dan dorongan untuk berpuasa, maka kita masuk sekarang pada hukum-hukumnya, tata caranya. Karena sudah kita terangkan tadi, dua syarat diterimanya amalan. Syarat diterimanya amal adalah pertama ikhlas, murni niatnya hanya untuk Allah saja, tidak untuk yang lain. Yang kedua, harus cocok dengan sunnah. Maka kita harus tahu hukum-hukumnya secara sunnah Nabi, secara ajaran Rasulullah persis. Apa yang diajarkan dalam sunnah itu yang kita kerjakan. Ini sebagai syarat yang kedua agar diterima. Karena Rasulullah mengatakan, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amalan tidak ada perintahku, maka dia tertolak. Maka kalau puasanya tidak sama dengan puasa Nabi, tertolak. Kalau mereka puasanya puasa wisal, sudah capek, susah, payah, ditolak oleh Rasul. Puasa wisal itu puasa yang tidak pakai buka, tidak pakai sahur. Berlanjut, jadi satu hari tanpa buka, disambung lagi besoknya, disambung lagi hari berikutnya, disambung lagi. Walaupun dia kuat, maka dia susah, payah, dalam keadaan ditolak. Karena wahdah. Sesuatu yang bid'ah, yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahkan dilarang oleh beliau. Maka berarti kita harus berpuasa dengan cara-cara yang disunnahkan, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita masuk sekarang pada ahkamus siyam, hukum-hukum puasa atau tata cara puasa. I'lam ya muslim ya abdallah, ketahuilah wahai seorang muslim, wahai hamba Allah, allamana Allah wa iya, semoga Allah memberikan ilmu kepada kita dan kamu, anna hadzal ajru sarral azim wal khairil amim alladhi yuhsihi la yuhsihi illa al ghafur rahim lan yanala illa man sama ramadhana muttabi'an ma sannahu wa bayyanahu khatibun nabiyyin. Ketahuilah wahai hamba Allah, semoga Allah memberikan ilmu kepada kita dan kamu, bahwa pahala yang besar tadi, pahala yang agung, kebaikan yang banyak yang tidak bisa dihitung kecuali oleh Allah yang Ghafurur Rahim, itu tidak akan didapatkan kecuali bagi orang-orang yang puasanya sesuai dengan sunnah. Tidak akan didapatkan pahala tadi. Semua yang kita baca sejak awal sampai tadi, keutamaan puasa, keutamaan Ramadan, keutamaan semuanya tidak akan didapatkan kecuali oleh orang yang puasanya sesuai dengan sunnah. Sunnahnya khatimin nabiyyin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Min ahkamin tata'allaq bihadihil faridah al-azimah, yaitu sesuai dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajiban besar puasa ini. Wa hadha syahril mubarak, dan harus sesuai dengan hukum-hukum pada bulan berkah ini. Wa hadahnu, dan inilah kita akan masuk, nasyrah, masuk ke dalam bayaniha, masuk untuk menjelaskannya, ghaira muhallidin, tidak dengan taklid, bukan dengan taklid tapi dengan dalil. Uttakhidina min al-Qur'anil 'adzim, dengan mengambil dalil dari Al-Qur'an Al-'adzim dan sahih sunnah, dengan hadis-hadis yang sahih atau sunnah-sunnah yang sahihah al-mutahharah, dan juga dari dalil-dalil riwayat-riwayat yang hasan, bifahmi salafina salih, dengan pemahaman salafus salih. Jadi sumbernya kita pelajari hukum-hukum puasa nanti, mulai besok dan seterusnya kita akan pelajari tata cara puasa yang bersumber dari Quran dan Sunnah, sunnahnya yang tidak hasan, dengan pemahaman para salafus salih, dari para sahabat dan para tabi'in dan tabi'ihim radhiyallahu anhum ajma'in. Dan juga mengikuti para imam-imam yang empat, tentunya tidak dibatasi empat ya, para imam-imam, para ulama saja, karena ulama itu banyak. Memang yang terpelihara kitab-kitab mereka, tercatat oleh muridnya secara lengkap adalah imam-imam tersebut, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, sehingga madhab mereka terpelihara. Tapi kata para ulama bahwa orang yang seperti Imam Ahmad, Imam Syafi'i itu banyak, hanya tidak terjaga kitab-kitab mereka dan catatan mereka, sehingga yang sampai kepada kita tidak sebanyak mereka. Nah, tentunya yang dimaksud adalah seluruh para ulama, para imam-imam, apakah Imam Abu Hanifah, apakah Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, ataupun imam-imam yang lain. Waman qablahu minas sahabati wat tabi'ina sabila, dan kita mengikuti jalan orang-orang yang sebelum mereka, yaitu para sahabat dan para tabi'in. Wa hasbuka hadza dalilan, dan cukup bagi kamu ini sebagai dalil. Wa qad ikhtarna min madzahibil fiqhiyah amtala, dan kita telah memilih madhab mereka dalam masalah fiqh, madhab yang paling tepatnya, yang paling bagusnya. Wa min aqwalihim al-ijtihadiyah a'dalaha, kita memilih madhab yang paling bagusnya, yaitu madhab salaf, ya. Dan kita memilih ucapan yang paling baiknya, yaitu ucapan yang paling dekat dengan Quran dan Sunnah, dengan pemahaman salafus salih. Artinya kita ambil dari Imam Syafi'i, dari Imam Ahmad, dari Imam Malik, kita ambil dari mereka yang sesuai dengan hujjah-hujjahnya, atau jika sahih hadisnya dan jika cocok dengan apa yang dikatakan oleh para salaf. Sehingga intinya adalah Quran, Sunnah, dengan pemahaman salafus salih. Dan para ulama seterusnya adalah jika sesuai dengan ini, kalau satu waktu karena manusia mungkin dikira hadis itu sahih ternyata dhaif, maka kita tidak ambil dari siapapun. Apakah tidak dari Abu Hanifah, tidak dari Imam Syafi'i, tidak dari Imam Ahmad, ataupun dari Imam Malik, kalau dhaif maka tidak kita terima. Berarti madhabnya kamu madhab apa? Madhab Syafi'i atau madhab Hambali atau madhab Maliki? Madhab kami adalah madhab Sunnah. Pokoknya apa yang sesuai dengan Sunnah dan hadis yang sahih kita terima dari ulama manapun. Ini namanya amthal madhab, sebaik-baik madhab. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.